الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاتق الله عزكم الله. Kita masih dalam murojaah materi kita. Tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Yaitu pada adab yang keempat. Agar bersahaja dalam makan dan minum dan dalam berpakaian. Bersabar menghadapi himpitan kesulitan dalam thalabul ilm, yang dengan itu akan bisa meraih daripada luasnya ilmu. Dengan itu akan terbuka baginya mata air hikmah, karena dengan itu seseorang, atau dalam hal ini seorang thalibul ilm, akan lebih mudah untuk tawadhu di hadapan ilmu, tidak merasa tinggi hati, meskipun mungkin dia di tempatnya, di kampung halamannya, adalah orang yang berada, keluarganya adalah orang yang terpandang. Tetapi di saat kemudian menjalani kehidupan thalabul ilmi dengan berbagai macam ujian, kekurangan, dan konsentrasi di dalam menuntut ilmu, hal itu akan melembutkan hatinya dan menjadikan hati tersebut luas, lebar, dan dalam untuk diisi curahan-curahan ilmu. Berkata penulis berikutnya, wa qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, man huwa Abu Hanifah? Siapa nama beliau? Tayyib. Inda tullabi i'dadi. Nomor 30. Nomor 30 berdiri. Sakit, Allah yasui. Nomor 31. Berdiri. Masmu Abi Hanifah. Siapa nama Abu Hanifah? Imam besar. Dibantu 32. An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Ijlisu. Barakallahu fikum. Berkata Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, yusta'an 'ala al-fiqhi bi jam'il ham wa yusta'an 'ala hadhihi al-'ala'iq bi akhdhi al-yasir 'inda al-hajah wa la yazid. Akan sangat terbantu dalam pemahaman. Seorang akan mudah memahami pelajaran-pelajaran terkhusus fiqih yang memang butuh kepada pemahaman. Dengan apa? Bijam ilham. Dengan membulatkan tekad. Yaitu dengan konsentrasi. Dengan serius. Wa yusta'an ala hafil ala'iq. Dan akan sangat terbantu dalam menghilangkan berbagai macam gangguan-gangguan dalam belajar. Yani akan memudahkan untuk sampai kepada jam'ul ham. Akan bisa lebih mudah untuk konsentrasi. Bi'akhdhil yasir 'indal hajah wa la yazid. Dengan mengambil sedikit kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan hajat. Dan tidak lebih daripada itu. Meskipun mampu. Tapi memang sengaja dia tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara itu. Fahadhi aqwal hadhi la'imma alladhina lahum fihi al-qada al-mu'alla ghar mudafa. Demikianlah ucapan-ucapan para imma yang mereka tentunya menjadi teladan memiliki kedudukan yang tinggi, tak terbantahkan dalam perkara ini. Wa kanat hadhihi ahwaluhum radhiyallahu anhum. Di mana ini semua merupakan kondisi mereka, keadaan mereka. Artinya apa yang mereka sampaikan itulah apa yang mereka jalankan. Dan jika mereka berbicara tentang al-iflas wal faqr wa dhiqul 'ish, ya, itulah yang mereka rasakan. Jadi mereka bukan orang-orang yang hanya umdu. Tetapi betul-betul menjadi teladan dalam setiap ucapan dan perbuatan mereka. Dan demikian sepantasnya bagi setiap da'i ilallah. Dan bagi setiap mudarrisin, mustafidin. Untuk menjadi al-qadh al-mu'alla, al-uswa al-hasanah bagi yang lainnya. Qala al-khatib al-Baghdadi, wa yustahabbu lit-talib an yakuna 'azban ma amkanahu li'alla yaqta'ahu al-ishtighal bihaqqi az-zawjiyah wa talabil ma'isyah an ikmali talab. Dan disenangi, mustahab bagi seorang talibul ilm untuk dia berstatus masih lajang, masih bujang, semampu yang dia mungkinkan. Karena kondisi seorang berbeda-beda. Ini sifatnya mustahab. Tetapi di saat kemudian ada sesuatu yang akan membawa kepada dampak-dampak negatif pada dirinya, maka bisa saja mempertahankan perkara yang mustahab ini justru haram baginya jika dikhawatirkan kepada terjatuh dalam hal-hal yang dikhawatirkan. Adapun ini berbicara tentang kondisi seseorang yang normal dan dia tidak tersibukkan syahwatnya dengan perkara-perkara yang akan mengganggu konsentrasinya. Dia mampu untuk menghadirkan hatinya fokus terhadap ilmu. Maka yustahab untuk dia tetap dalam keadaan lajang. Kenapa demikian? Li'alla yaqta'ul istighal bihaqqi zawjiyah. Agar tidak terputus dalam thalabul ilm tersebut karena dia tersibukkan dengan hak-hak berumah tangga. Ya tentunya seseorang di saat dia telah berumah tangga, dia tertuntut untuk bekerja. Tertuntut untuk menghidupi keluarganya. Sehingga waktu yang sebelumnya penuh untuk thalabul ilm tersita di sana. Dan terkadang seorang yang bekerja ya bisa dari pagi sampai sore. Dia sisihkan waktu ba'dal maghrib untuk thalabul ilm. Hanya itu waktu yang dia dapatkan. Itu pun kalau bisa istiqomah. Kemudian tidak sebagaimana keadaan orang yang lajang, konsentrasi penuh dalam pelajaran karena sudah capek seharian, berat untuk bisa menyerap daripada pelajaran-pelajaran. Adapun seseorang diberi karunia oleh Allah dan tidak setiap orang tentunya mendapatkan nikmat ini. Dia bisa bekerja dalam artian juga diberi kelonggaran untuk thalabul ilm. Ini tentunya nikmah di atas nikmah. Ataupun dia bisa terlibat dalam ta'awun di dalam ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar, maka itu merupakan nikmat di atas nikmat. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, man tazawwaja faqad raqibal bahr. Beliau mengibaratkan, memberikan satu tamsil. Siapa yang menikah, sungguh dia telah mengarungi samudra. Fa'in wulida lahu walad faqad kusyira bihi. Di saat kemudian terlahir untuknya anak, dan tentunya itu tujuan dalam pernikahan, suatu yang sangat menggembirakan di saat kemudian mendapatkan anak, maka ibaratnya dia telah pecah, yakni dalam artian perahu yang ditumpanginya. Tentunya lebih berat lagi untuk bisa memikirkan thalabul ilmi, karena kebutuhan yang sebelumnya hanya berdua, dia harus memikirkan kebutuhan anaknya, kebutuhan daripada tidak hanya pakaian dan makanan saja, tetapi juga pendidikan. Sehingga tentunya akan lebih bercabang pemikirannya, lebih berat tanggung jawabnya. Wabil jumlah, fa'atarkus tajwid li ghairul muhtad ilaih au ghairul qadir alaih awla. Maka secara umum, meninggalkan berumah tangga bagi memang orang yang belum terlalu membutuhkannya atau belum mampu. Belum mampu ini juga ada beberapa sisi. Sisi belum mampu dari ekonomi bisa saja. Sisi belum mampu, memang belum ada kemampuan secara psikis juga bisa mental belum ada. Nah, ini semua adalah merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan. Di ghairil muqtad ilai al-ghairil qadir. Maka ya lebih utama untuk kemudian konsentrasi dalam belajar. La siyama li talib. Lebih-lebih lagi bagi talibul ilm. Alladhi ra'su malihi jam'ul khatir wa ismamul qalb wa isti'malul fikar. Yang seorang talib itu modal utamanya adalah untuk kemudian mengumpulkan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Kemudian juga ijmam dalam sebagian nuskhah disebutkan rohatul qalb, ketentraman jiwa, ketentraman hati, ketenangan. Karena tidak banyak tanggung jawab. Wasti'mal al-fikr. Dan untuk menggunakan daripada pikirannya. Itu merupakan modal utama bagi setiap talibul ilm. Jadi yang perlu ditekankan untuk adab yang keempat ini adalah agar bersabar dalam menghadapi beratnya talabul ilmi. Bersabar untuk kemudian bersikap sahaja, sederhana, baik dalam hal berpakaian ataupun dalam hal makanan, minuman, dan semisalnya. Dan ini diantara pertimbangan tentunya untuk kemudian di ma'had kita ada aturan-aturan pembatasan dalam hal ya membelanjakan uang jajan, uang saku. Supaya kita terbiasa. Dan ini sudah mengalami peningkatan ya. Sebelum-sebelumnya tidak sampai seperti sekarang ini. Dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Maka sudah selayaknya hal tersebut untuk kemudian diperhatikan. Taib. Al-Khamis. Al-Adabul Khamis. Adab yang kelima. An yaqassim awqata laylihi wa nahari. Wa yaktani ma baqiya min umri. Fa inna baqiyatal umri la qimata lah. Agar dia membagi waktu-waktunya. Malam dan siangnya. Terlebih di saat seseorang berada di marakiz wa ma'ahid ahli sunnah yang memang sudah terporsi masing-masing bagiannya waktu-waktunya. Alhamdulillah. Itu sangat membantu kita. Membantu di dalam kita belajar. Kalau yang di luar daripada lingkup ma'had dari ikhwah yang menginginkan hal ini tentu lebih sulit waktunya. Tetapi tetap ini berlaku bagi mereka. Karena setiap kita adalah talibul ilm. Setiap ahlu sunnah. Setiap salafiyun. Ya, setiap muslim dan muslimah. Karena Rasul menyatakan talibul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Dan ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa zikrillah wa mawala wa aliman. Illa zikrallah wa mawala wa aliman wa muta'aliman. Sehingga dengan itu, ya setiap kita tentunya tidak ingin menjadi yang mal'un tadi. Ya. Termasuk daripada mal'unah, daripada bagian dunia. Sehingga setiap kita imma berstatus mu'allim wa imma muta'allim. Maka sepantasnya untuk yaqassim awqat lailihi wa nahari. Membagi waktu-waktu malam dan siangnya. Wa yaghtani ma baqiya min umri. Dan mempergunakan sisa daripada usianya. Fa inna baqiyatal umur la qimatalah, karena sisa usia ini tidak akan ada sesuatu yang bisa menyandinginya, menandinginya, tidak bisa dinilai dengan apapun. Kalaupun saat ini dan sekarang ini kita baru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sisa usia dari kita itu menjadi penentu apakah kita akan selamat ataukah binasa. Seseorang yang memperbaiki sisa usianya dan dia tutup dengan husnul khatimah, maka al-a'mal bil khawatim, amalan itu bergantung pada akhirnya. Apa yang telah dia kerjakan dari berbagai macam perbuatan dosa yang kemudian dia taubati dengannya, Allah ampuni bi'idznillah. Dan bisa jadi taubat itu sendiri adalah amal soleh. Dan Allah balasi dengan akhir dari amalannya. Akan tetapi di saat kemudian seseorang berketerusan sampai kemudian selesai ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, maka dia harus menanggung apa yang telah lalu dan kesudahan buruk yang dia lakukan. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian penulis memberikan gambaran-gambaran taksimat, pembagian-pembagian waktu. Wa ajwadul awqat lil hifz al ashar, dan waktu yang paling bagus untuk hafalan itu adalah waktu sahur. Walil bahth al ibkar, dan waktu yang paling bagus dalam membahas permasalahan ilmiah adalah waktu pagi. Sehingga waktu pagi biasanya digunakan untuk pelajaran-pelajaran. Walil kitabah wastun nahar, dan untuk mencatat itu di pertengahan siang. Walil mutala'ah wal mudzakarah al-lail, dan untuk mutala'ah, membaca-baca, mudzakarah dengan ikhwah, dengan tulab yang lainnya, muqoronah terhadap catatan temannya. Ini al-lail, di malam hari. Waqala al-khatib, berkata al-khatib al-Baghdadi, ajwad awqatil hifz al-ashar, waktu yang paling baik untuk hafalan adalah al-ashar. Thumma wastun nahar, thumma al-ghoda, kemudian pertengahan siang, kemudian di pagi hari. Qal wa hifdzul lail anfa min hifdzin nahar, dan menghafal di malam hari itu lebih bermanfaat dibanding menghafal di siang hari. Artinya kekuatan zakirah, kekuatan untuk kemudian mampu mempertahankan hafalan itu lebih baik di saat hafalan tersebut dilakukan di malam hari. Di samping juga lebih cepat, karena malam biasanya lebih hening, suasana lebih sepi, sangat mendukung untuk kemudian menghafal. Berbeda dengan di siang hari, ya, suasana bising, ini akan mempengaruhi daripada kemampuan hafalan seseorang. Wa waqtul ju' anfa min waqti syiba, dan waktu lapar itu juga lebih bermanfaat dibandingkan waktu kenyang. Terkadang seseorang merasakan betapa sulit dia untuk menghafal, maka bisa kemudian dia evaluasi makanan yang dia makan. Bisa jadi dia sedang kekenyangan atau kebanyakan minum, Orang Jawa bilang kelompokan. Itu sulit untuk menghafal. Ya. Berat untuk menghafal. Qal, beliau juga mengatakan, wa ajwat amakinil hifaz al-huraf. Dan tempat yang paling bagus untuk menghafal itu adalah ghurfah. Ya, di dalam kamar. Wa kullu mawdi' ba'id 'anil malhiyat. Dan setiap tempat yang jauh dari perkara-perkara yang melenakan. Jadi justru tempat yang paling bagus untuk hafalan itu adalah tempat yang tenang. Sepi. Senyap. Ya. Juga jauh dari perkara-perkara yang akan memalingkan dari pandang mata kita kepada tempat-tempat tersebut yang tentunya akan membawa kepada rusaknya konsentrasi. Di pinggir sungai misalnya, ini disebutkan di sini oleh beliau. Walaisa bi mahmud al-hifdz bi hadratin nabat. Dan bukan perkara yang bagus sebetulnya menghafal ya di hadapan tanam-tanaman. Artinya dia menghafal di tempat yang indah. Berbagai macam bunga-bungaan di situ ya. Dia sedang menghafal, pandang matanya tertuju pada bunga-bunga yang merkah merah misalnya. Itu akan mengganggu pandangannya dan mengganggu konsentrasinya. Wal khatrah sama juga, yakni tanam-tanaman yang hijau. Wal anhar di pinggir sungai, kemericik air. Baru hafalan ada ikan loncat, kodok, ya, ya tentunya akan mengganggu sekali. Bayangannya, wah nyaman, sejuk. Akan tetapi justru hal tersebut tidak akan menguatkan daripada hafalan. Kita akan tersibukkan dengan kondisi dan keadaan yang di sekitar kita. Wa qawari'at turuq, tentu ini di tempat lalu lalang. Jalan yang sering digunakan lalu lalang oleh orang. Wa dhajjat al-aswat, apalagi yang ini. Ya. Suara bising. Ini akan sangat mengganggu. Li'annaha tamna' min khulu'il qalbi ghaliban. Karena hal tersebut seringnya, meskipun mungkin sebagian orang ada yang mampu mengatasi hal ini. Seringnya sulit untuk kemudian bisa terkis, konsentrasi untuk mengosongkan hati. Bisa jadi kalau seseorang berada di satu tempat yang walaupun itu indah, menawan, dan sangat menjadikan hati itu ya, begitu terpesona dengan keindahan yang ada di sekitarnya, akan tetapi karena dia sudah terlalu sering berada di situ, menjadi hal yang biasa. Orang lain melihatnya luar biasa, akan tetapi dia telah terbiasa. Bisa jadi mampu untuk menguasai dirinya, maka di sini dikatakan ini tidak berlaku secara mutlak. Tetapi ghaliban, umumnya seperti itu. Umumnya demikian. Hafalan ya sambil berada di bawah pohon mangga, di hadapannya teman-temannya sedang main bola. Kira-kira bagaimana? Ya sulit untuk konsentrasi, ya kan? Bawa buku matan misalnya, dibaca, dihafalkan satu kata, dua kata, gol! Ya sudah, hilang semua hafalannya, ya. Kacau. Dia langsung terperanjat. Gimana tadi? Gimana? Nah, sudah. Kacau. Sehingga di sini disarankan supaya menjauhi tempat-tempat tersebut. Tayyib. As-sadis, adab yang keenam. Min a'zamil asbab al-mu'ina 'alal istighal wal fahm wa 'adamil malal aklul qadril yasir minal halal. Di antara sebesar-besar asbab yang akan sangat membantu untuk menyibukkan diri dengan ilmu dan membantu dalam pemahaman adalah, dan juga akan membantu untuk tidak mudah bosan jemu dengan ilmu adalah aklul qadril yasir minal halal, makan secukupnya dari perkara yang halal. Dan itu akan melembutkan hati. Al-Imam Ahmad ditanya, "Bima telinul qulub?" Dengan apa hati itu bisa lembut? Qal bi aklil halal. Dengan makan makanan yang halal. Dan dengan kadar yang sedikit. Makan halal dan sedikit. Artinya kalau memungkinkan, ya tentunya. Seperti yang dilakukan oleh para imam dalam perkara ini. Mencukupkan makanan-makanan tersebut. Walaupun mungkin tidak sampai mengenyangkan. Pada perkara-perkara yang halal. Qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ma syabi'tu mundu 16 sana. Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris mengatakan, aku tidak pernah merasa kenyang. Bukan tidak makan ya, tidak pernah merasa kenyang. Artinya makan tapi sebelum sampai kenyang berhenti. Mundu 16 sana, semenjak 16 tahun lamanya. Semenjak 16 tahun tidak pernah merasakan yang namanya kenyang. Ibnu Jama'ah mengatakan wasababu dzalik, sebab daripada hal tersebut, anna katsratal akli jalibatun likatsratis syurbi, bahwa banyak makan itu akan berkonsekuensi banyak minum. Wa kathratuhu jalibatun linnaum, dan banyak minum itu akan berakibat banyak tidur, artinya cepat ngantuk. Wal baladah, dan akan bebal pikirannya. Wa qusur dhihn, dan akan tumpul akalnya. Wa futuril hawas, dan akan lesu. Indranya akan lemah. Wa kasil jism, dan akan malas badannya. Hadza ma'a ma fihi min al-karahiyyah asy-syar'iyyah. Itu dampak-dampak negatif yang sangat buruk di saat seseorang banyak makan. Banyak makan akan banyak minum, dan makan minum yang banyak itu akan bawa kepada cepat ngantuk, banyak tidur. Dan orang yang banyak tidur itu akan tidak siap untuk menerima perkara-perkara yang butuh padanya pemikiran, ya, sehingga menumpulkan daripada zihin, akal, dan membuat bebal. Dan justru bukannya banyak makan dan banyak minum itu akan menjadi kuat, perkasa, ya, pekerjaannya, enggak. Tetapi justru akan membuat lesu, lemah badannya, lemah indranya. Ya, masing-masing tentu sesuai dengan kadarnya. Seorang thalibul ilm yang dia butuhkan adalah nutrisi untuk akal dan otaknya. bukan untuk tenaga dan kekuatan fisiknya. Hadza ma'a ma fihi min al-karahiyah syar'iyyah. Ditambah lagi ada sisi yang dibenci secara syar'i. Wa ta'arud li khatarul asqam al-badaniyah, dan berdampak pada berbagai macam penyakit-penyakit secara fisik. Kama kila, sebagaimana dikatakan, fa inna da'a aktsaru ma tara yakunu min at-ta'ami aw isyarabi. Sesungguhnya penyakit mayoritas yang kau lihat bersumber dari makanan dan minuman. Walam yura hadun minal awliya wala imma al-ulama yasifu syakiran aw yusuf, yani yusuf bisyakir bikathratil akli walahumidabihi. Dan tidak terlihat, tidak diketahui seorang pun dari para awliya wala imma, para ulama kibar, ya, tidak diketahui mensifati seseorang sebagai orang yang bersyukur. Ya, tidak ada satupun ulama yang mensifati seseorang itu dia bersyukur, atau tidak ada satupun ulama yang disifati dia adalah orang yang bersyukur. Bikathrotil akli, karena dia banyak makan. Ulama fulan itu loh, ya, dia orang sangat bersyukur. Apa buktinya? Banyak makan. Atau ada ulama yang mengatakan siapa yang banyak makan menunjukkan dia itu orang yang bersyukur. Tidak ada. Atau mengatakan fulan itu orang yang bersyukur karena dia banyak makan. Tidak ada. Wala humida bihi, tidak pula terpuji dengan banyak makan. Wa innama tuhmat kathratul akli minad dawab allati la ta'qil bal hiya mursidatun lil amal. Dan hanyalah terpuji banyak makan itu pada binatang yang memang tidak butuh kepada akal. Bahya mursidatun lil amal. Ya. Dawab itu hanya sekedar dibutuhkan untuk dipersiapkan untuk bekerja. Yang dibutuhkan adalah fisiknya. Ya wajar, semakin banyak makan semakin senang pemiliknya. Kenapa? Karena dia akan bekerja kuat. Kuda misalnya untuk narik kereta, delman, andong, dokar, sama itu ya. Tempat antum namanya apa? Dokar. Tempat antum? Dokar juga. Ketik hutan antum sukanya. Taib. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa banyak makan itu hanya terpuji pada apa? Pada binatang. Ya kalau manusia kok lomba banyak-banyakan makan itu gimana coba? Ya. Manusia lomba banyak-banyakan makan. Makan mie. Ya. Kamu mampu makan mie berapa? Ini ada yang mampu 5, ini yang sini ada mampu 6. Yang ini dipuji-puji 6 mangkok. Luar biasa. Sampai kemudian dilombakan sampai internasional. Lomba makan. Ada sampai 200-300 mangkok. Nah, ini bukan manusia yang seperti ini. Ya. Wallahul musta'an. Tayyib. Wa dhihnus sahih asraf min tabjidihi wa ta'tilihi bil qadril haqir. Min ta'amin ya'ulu amru ila maqad ulim. Dan akal yang sehat, ya tentunya lebih utama, lebih mulia daripada kemudian ya ditelantarkan, dicerai-beraikan dengan nilai yang sangat hakir, sangat rendah dari makanan. Dengan banyak-banyakan makan tadi. Di mana yang namanya makanan, ya tahulah urusannya itu kepada apa? Ini beliau mengatakan yaul amru ila ma qad ulim. Ya ini kepada al-qadurah. Makanan ya akan menjadi kotoran. Sampai ada yang mengatakan siapa yang urusannya hanya seputar apa yang dimasukkan ke perut, maka nilai dirinya tidak lebih dari apa yang keluar darinya. Ini menunjukkan kita pasang rendah perkara tersebut. Yang dipikirkan hanya urusan perut. Walau lam yakun min awqat min afat kathratit ta'a wa syarab illal haja ila kathrat dukhulil khala lakana yambagi lil aqilil labib an yasuna nafsah anhu. Seandainya saja tidak ada efek negatif dari banyak minum, kecuali semata hanya kemudian menjadikan dia butuh untuk sering masuk, keluar masuk, keluar masuk WC, tentunya sepantasnya bagi orang yang berakal untuk menjaga dirinya dari perkara tersebut. Wa man ramal fala fil ilmi wa tahsil buhya minhu ma'a kathratil akli wa syurbi wa naum faqad rama mustahilan fil adah. Dan orang yang menginginkan kesuksesan dalam ilmu dan mampu untuk meraih target yang dia inginkan darinya, kemudian dia banyak makan, banyak minum, dan banyak tidur, maka dia hanyalah mengharap sesuatu yang mustahil secara keumumannya. Wal aula an yakuna akthar ma ya'khudh min at-ta'am ma warada fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama untuk kemudian seorang thalibul ilm, mayoritas, yakni batas maksimal apa yang diambil daripada makanan adalah apa yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani hadis Nibdam Ibn Ma'di Karib. Ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batni. Tidaklah anak Adam itu memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Nah di sini perut diibaratkan seperti bejana. Karena sama-sama diisi. Bejana itu kan diisi. Maka tidak ada sesuatu yang diisi yang lebih jelek daripada perut. Bihasbi ibni Adama luqaimat. Cukuplah bagi ibnu Adam itu beberapa suap. Yuqimna sulbah, untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Sekedar bisa untuk kemudian dia beraktivitas, bekerja, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana la mahalata fasulutun li ta'ami. Kalau tidak bisa tidak, artinya lebih daripada kadar tersebut. Fasulutun li ta'ami wa thulutsun li syarabih wa thulutsun li nafasih. Maka sepertiga untuk makanan dia isi dalam perutnya, dia bagi ya perutnya tersebut, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Jangan sampai makan sampai kekenyangan, nafasnya itu sampai pendek. Sampai gitu. Itu kenapa? Makannya kebanyakan. Lu coba bayangkan. Lu ada seperti itu. Sampai kekenyangan. Wallahu musta'an. Fa'in zada ala dhalik faziyada israf. Kharijun anis sunnah. Kalau lebih daripada itu, maka kelebihannya adalah israf. Jadi israf itu adalah melakukan sesuatu yang memang pantas dilakukan, seperti makan, minum, itu kan pantas dilakukan. Berlebihan dari kadar yang semestinya. Ya, itu namanya israf. Beda dengan tabdzir. Tabdzir itu pada sesuatu yang memang tidak sepantasnya. Jadi tabdzir itu lebih jelek daripada israf. Israf itu sendiri sudah jelek, tabdzir lebih-lebih lagi. kalau israf, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat israf, tapi kalau tabzir dikatakan sebagai temannya syaitan. Wa qad qala Allah taala, Allah taala telah menyatakan wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan minum kalian tapi jangan israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang israf. Qala ba'dul ulama, jama' Allah bihadil kalimat, bihadil kalimat at-tibba kullah. Allah mengumpulkan dengan hanya tiga kata ini. Ya, dengan beberapa kalimat ini, kalimat di sini ini kata ya kalau bahasa kita ya. Dengan beberapa kata yang ada di sini ini sepenggal ayat. Nisful ayah. Satu ayat aja tidak sampai itu. Surat Al-A'raf 31. Dia hanya setengah ayat. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minum kalian tetapi jangan israf. Ini merupakan rahasia daripada medis secara keseluruhan. Artinya kalau seorang menginginkan kesehatan, terapkan ayat ini dalam kehidupan. Makan, minum, tapi jangan israf. Maka pirnilah akan terjaga dari berbagai macam penyakit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita merujakkan dan masih tersisa. Ya terakhir, ini alhamdulillah terakhir kita pelajari adalah adab yang ketujuh. Tentang warok. Nah, kita akan mulai menyambung kembali pada pertemuan berikutnya. Adab yang ketujuh. Naktabilahu na wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.